إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang dengan limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya kita bisa berjumpa kembali dan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji daripada agama Islam, dinul Islam, terutama adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dan dikumpulkan oleh salah seorang imam, imam dalam mazhab Syafi'iyah, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Walhamdulillah, kita telah memasuki bab yang kedua setelah sebelumnya kita menyelesaikan babul ikhlas. Maka berikutnya kita masuk kepada bab taubat, bab tentang taubat. Berkata An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu merupakan kewajiban atas setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathat syurut. Apabila kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kemaksiatan antara dia dengan Allah Azza wa Jal, tidak terkait dengan hak-hak sesama hamba, maka untuk taubat harus terkumpul padanya tiga syarat. Ahaduha, yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyat, berhenti dari kemaksiatan tersebut. Wa tsani, dan yang kedua, an yandama 'ala fi'liha, menyesal karena telah melakukannya. Wa tsalits, dan yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam untuk tidak akan pernah lagi mengulanginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, taubat itu dalam bahasa Arab terambil dari kalimat taba yatubu, yang artinya dalam bahasa kita adalah, secara bahasa artinya adalah roja, artinya adalah kembali. Maka taubat secara syar'i definisinya adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atik, kembali dari kemaksiatan kepada Allah menuju kepada ketaatan. Itu yang disebut dengan taubat. Dan tentunya taubat ini merupakan kewajiban atas setiap dosa, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah. Hanya saja tentunya dosa-dosa tersebut berperingkat, dan yang paling besarnya adalah kekufuran. Itu adalah dosa yang tersangat yang dilakukan oleh seorang hamba, kekufuran ataupun kesyirikan. Jika berhenti dari kekufurannya, berhenti daripada kesyirikannya, meskipun itu merupakan dosa terbesar, Allah Azza wa Jal akan menerimanya. Allah Azza wa Jal menyatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan bagi orang-orang kafir, katakan kepada mereka, ini seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengatakan kepada orang-orang yang telah berbuat berbagai macam kekufuran-kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, "Qul lil ladzina kafaru," katakan kepada orang-orang kafir tersebut, "Iyantahu," jika mereka mau berhenti dari kekufurannya, dari kesyirikannya, "yughfar lahum ma qad salaf," maka akan diampuni oleh dosa-dosa yang telah lewat. Semuanya. Kesyirikannya, kekufurannya, apapun bentuknya, apalagi hanya kemaksiatan-kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskannya semuanya. Ini merupakan rahmat Allah Azza wa Jal kepada para hambanya. Meskipun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sudah setinggi langit, sebanyak buih di lautan, maka dengan taubat selesai permasalahan. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dalam berbuat dosa. Melampaui batas berarti sudah luar biasa dosa-dosanya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian maha luas rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dosa yang terbesar sekalipun, jika seseorang bertaubat kepadanya, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian di bawah daripada dosa kesyirikan dan dosa kekufuran, dosa-dosa yang membawa kepada kemurtadan adalah kabairud dzunub, yang disebut dengan dosa-dosa besar. Kabairud dzunub. Dan dosa-dosa besar itu banyak sekali jumlahnya. Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab yang diberi judul Al-Kabair. Di sana beliau menyebutkan ada 75 kurang lebih dosa besar, dan itu bukan membatasi. Dosa besar adalah dosa yang oleh Allah Azza wa Jal ataupun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan ancaman neraka, atau Allah menyebutnya sebagai orang akan mendapatkan laknatnya, murkanya, diancam dengan neraka, atau disebutkan la'anahullah, Allah melaknatnya, wa ghadiba alaihi, Allah memurkainya, Allah menyediakan baginya azab yang pedih, Allah tidak akan mengajaknya bicara, Allah tidak akan mensucikan dia. Ini berarti dosa besar. Dosa yang disebutkan hukum had padanya, hukum had, ada hukum hadnya di dunia, itu seluruhnya adalah dosa besar. Seperti mencuri, potong tangan, berarti mencuri adalah dosa besar, karena diancam dengan potong tangan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah min 'indillah." Para pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potong tangan keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya mencuri adalah dosa besar, karena diancam dengan hukuman dipotong tangannya. Zina diancam dengan apa? Dicambuk 100 kali. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam surat An-Nur, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda." Para pezina, perempuan maupun laki-laki, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Demikian pula dosa-dosa yang lain yang ada padanya ancaman hukumannya di dunia, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Membunuh jiwa dengan qisas hukumannya, minum khamar dengan cambuk dan semisalnya, maka itu semua adalah dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah taubat dari dosa-dosa kecil. Itu pun juga merupakan kewajiban. Dosa-dosa kecil, walaupun kecil, akan tetapi di saat perbuatan dosa tersebut dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi dosa yang sangat besar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segera. Maka di sini, baik itu dosa yang paling besar ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, seluruhnya wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 syarat untuk seseorang bisa diterima tobatnya. Dan di sana sebagian ulama menyebutkan ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas, karena taubat merupakan ibadah. Maka seluruh daripada macam-macam ibadah disyaratkan padanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan dengan taubatnya rebut ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala darinya, mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosanya, bukan dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Seseorang enggan melaksanakan sholat, kemudian ya sama atasannya dia disuruh sholat. Dia menjalankan sholat karena perintah atasan, maka dia belum teranggap sebagai orang yang bertobat. Karena dia melaksanakan sholat dalam artian kembali kepada Allah, kembali kepada ketaatan, tetapi bukan karena Allah, bukan ikhlas, semata karena perintah dari atasannya. Maka harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda suka, dia tidak makan sama pihak perempuan, tidak boleh ngumpul lagi. Iya, hanya karena wanita yang dia nikahi, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini beban taubat, terus bersumber dari hatinya. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, menyesal atas apa yang telah dia kerjakan dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Karena penyesalan dia, ini menunjukkan akan jujurnya dia dalam taubatnya, menyesalinya. Kok sampai terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut? Kemudian yang ketiga, berhenti dari kemaksiatan tersebut. Kalau kemaksiatan tersebut sifatnya adalah meninggalkan kewajiban, maka dengan cara melaksanakan kewajiban tersebut. Ini maksud daripada berhenti dari perbuatan dosa. Karena kalau dia tetap masih meninggalkan kewajiban dan dia tidak laksanakan, berarti dia belum berhenti dari dosa. Dia harus menjalankan kewajiban tersebut. Apa contohnya? Misal seseorang memiliki harta, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak dia keluarkan, tidak pernah dia hitung dan dia tidak peduli. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia, Allah ketuk hatinya, Allah bukakan pintu hidayah pada hatinya, dia mendengar akan kewajiban zakat dan dia mendengar akan ancaman Allah Azza wa Jalla yang begitu sangat keras bagi orang-orang yang mendun harta. Yauma tuqwa biha fi nari jahannam. Pada hari di mana dipanaskan harta-harta mereka tersebut di neraka jahannam, kemudian disetrikakan pada punggungnya, pada keningnya, pada wajahnya, pada pinggangnya. Dipanaskan di api neraka. Itu sebelum dimasukkan dalam neraka, masih di padang mahsyar. Disiksa di situ. Diadab. Diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Na'udzubillah. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, zakat misalnya zakat binatang ternak, maka binatang ternak itu akan menyiksa dia pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Dia memiliki kambing, maka kambing-kambing tersebut nanti akan menyiksa dia. Memiliki sapi juga demikian, binatang-binatang yang wajib dikeluarkan zakat. Maka setelah dia mendengar hal tersebut, dia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan kemudian dia hitung kembali hartanya. Kemudian telah lewat lebih dari 1 tahun, jelas sudah lama sekali dia tidak mengeluarkan zakatnya. Maka dia keluarkan 2,5% dari harta kekayaannya, harta yang menetap pada dirinya, dan bukan termasuk daripada rumah, mobil dan sebagainya, bukan termasuk. Ini harta berupa uang yang tersimpan mungkin di rumah maupun di tempat yang lain. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat seseorang misalnya dia menelantarkan orang tuanya, dia ingin bertobat, maka tobatnya adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Tidak cukup seseorang mengatakan saya bertobat, tetapi harus dia tunjukkan bentuk daripada tobatnya, baktinya kepada kedua orang tuanya. Seseorang memutus hubungan dengan saudara-saudaranya, mungkin dia bukan pihak yang melakukan pemutusan, dia yang diputus, akan tetapi tetap menjadi satu kewajiban. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya bukanlah laisal wasil al-mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang membalas di saat disambung kemudian ikut disambung, ikut kemudian nyambungnya. Tetapi orang yang disebut dengan wasil, orang yang menyambung silaturahmi, adalah orang yang di saat kemudian saudaranya memutus hubungan dengan dia, dia mendatanginya. Ini yang namanya menyambung. Dan pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan pahala menyambung silaturahmi ini di dunia. Tidak hanya di akhirat nanti, di dunia bahkan. Man ahabba an yunsa'a fi rizqi. Barang siapa ingin untuk an yunsa'a fi rizqi wa yubsata fi rizqi falyasurna. Barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan usianya dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim merupakan sebab yang akan membawa kepada keluasan rizki dan panjangnya usia. Tentunya usia yang berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun jika tadi kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, adapun jika kemaksiatan tersebut berupa melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka sepantasnya bagi dia untuk berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Seorang rentenir misalnya, pemakan riba, yang dia membungakan uang, dia pinjamkan kepada orang lain, saudaranya, kemudian dia meminta lebih daripada apa yang dia pinjamkan. Maka di saat dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak boleh lagi untuk membungakan bunganya. Di saat mungkin sebelum dia mengenal hidayah, sebelum mengetahui akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menganggap ringan perkara tersebut. Kemudian di saat Allah berikan hidayah kepada dia dan kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia berhenti secara total, tidak lagi memakan harta ribawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam di dalam Al-Qur'an bagi para pemakan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yaqabbatuhu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu hukumannya mengerikan sekali. Mereka nanti tidaklah berdiri kecuali berdirinya itu sempoyongan seperti orang yang kesurupan di akhirat nanti. Digambarkan dalam satu hadis, perut mereka itu sangat besar, sebesar buyut, sebesar rumah, perut-perut mereka. Terlihat dari luar tampak berbagai macam binatang di dalam perutnya. Ada kalajengking, ada ular. Terlihat dari luarnya gerakan-gerakan daripada binatang-binatang tersebut dalam perutnya. Perut yang sangat besar, buncit, tidak bisa jalan. Setiap jalan dia tersungkur lagi, jalan lagi tersungkur lagi. Ya taqabbatuhu syaitan minan nas. Yang demikian itu karena mereka menyatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu kan sama dengan riba. Ini ucapan orang-orang yang mereka ya, na'udzubillah, dari kalangan Yahudi, yang mungkin juga dari kalangan muslimin ada yang mengikuti daripada jalan mereka, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Kenapa diharamkan riba sedangkan jual beli boleh? Coba kita sekarang beli ya, kulakan misalnya. Apa? Aqua ini misalnya, aqua gelas. Harga satunya 400. Kamu jual berapa ini? 500. Itu riba. 400 kamu jual 500. Untung 100. Apa enggak sama seperti itu? Kata orang-orang Yahudi. Mestinya kalau kamu belinya 400, ya kamu jual 400. Mereka analogikan dengan akal-akal mereka bahwa riba itu sama dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah jelaskan ayat tersebut. Jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengambil keuntungan dengan apa? Dengan usaha. Kita kulakan barang. Ada kemungkinan barang ini laku, barang ini tidak laku. Ya kan? Dari sisi hal tersebut, usaha tersebut, seseorang mendapatkan keuntungan. Sedangkan riba itu sama sekali tidak ada. Engkau memberikan pinjaman 100 atau engkau memberikan pinjaman 400, engkau minta harus kembali 500. Beda. Tidak ada kesamaan sama sekali. Ini usaha halal, yang itu usaha yang haram. Ini riba dan itu adalah jual beli. Allah menyatakan faman ja'ahu mau'idatun mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Allah Azza wa Jalla, diperingatkan tentang haramnya riba ini, kemudian dia berhenti, maka apa yang telah lewat daripada dosa-dosa dia melakukan riba itu dimaafkan. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya tidak tahu, kemudian tahu, diberitahu, oh ternyata seperti itu, sudah saya berhenti, saya bertobat kepada Allah. Falahu masalah. Selesai sudah urusannya. Tetapi Allah mengancam bahwa man ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang mengulang kembali, maka mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka. Jadi ancamannya berat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu fa dharu biharbi minallahi wa rasulihi. Kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, maka umumkan perang kepada mereka. Para pemakan riba. Perang dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Diperang oleh Allah dan Rasulnya. Para pemakan riba. Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tobat daripada perkara-perkara tersebut. Dosa riba adalah dosa yang sangat mengerikan. Dan juga demikian pula orang-orang yang terlibat padanya. Orang-orang yang ridho terhadap hal tersebut. Orang-orang yang kemudian ikut di dalamnya. Ya. Orang-orang yang terjerat riba, orang-orang yang menjadi pencatatnya, orang-orang yang menjadi saksinya, itu semua mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan libatkan diri ke dalam perkara tersebut. Sepantasnya bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dalam perkara ini. Perkara riba, Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya riba ini memiliki 72 pintu. Sebagian baban 70 pintu. Adnaha yang paling ringannya adalah karojulin zina bi ummi. Dosanya itu seperti seseorang berzina dengan ibunya. Nauzubillah. Itu yang paling ringannya. Dosa daripada riba. Seseorang berzina dengan wanita siapa saja itu dosanya sudah luar biasa besar, terlebih dengan ibunya. Seperti apa dosanya? Maka ini bukan perkara yang ringan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kemudian syarat berikutnya adalah berazam untuk tidak akan mengulanginya kembali. Berazam untuk tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Bukan seorang yang dianggap bertobat di saat dia menyatakan, ya Allah aku bertobat kepadamu, ya Allah aku bertobat, ya Allah aku menyesal, ya Allah Allahumma firli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku, aku bertobat kepadamu. Dalam keadaan dia masih menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut di kali yang lain, belum bertaubat yang seperti ini. Bertaubat harus berazam tidak akan mengulang kembali. Berbeda keadaannya dengan orang yang dia sudah bertaubat dan berazam kuat, ternyata masih kalah suatu saat dengan nafsunya, terjatuh lagi dia. Maka bertaubat lagi. Bertaubat lagi. Setelah bertaubat ternyata masih juga setelah itu, ya. Tobatnya benar, sungguh-sungguh, tetapi masih tergoda lagi, terjatuh kembali. Maka yang seperti ini, ya, memang keadaan daripada manusia. Sering berbuat dosa, sering berbuat salah. Maka dibutuhkan tobat dan tobat dan tobat dan tobat terus menerus dalam setiap kehidupan kita, tidak akan pernah lepas daripada yang namanya tobat. Sekali lagi, berbeda dengan orang yang memang tidak ada kerentek dalam hatinya untuk meninggalkan maksiat. Di saat terjatuh dia mengatakan tobat, ya Allah astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Tetapi jalan-jalan untuk dia kepada kemaksiatan tersebut dia tidak tutup. Tidak ada sama sekali, ya, usaha. Maka yang seperti ini belum teranggap orang yang bertobat, karena dia tidak ada azam, tidak ada tekad yang kuat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini tadi yang keberapa tadi, syarat yang keempat ya. Al-ikhlas, kemudian apa? Menyesal, kemudian berhenti dan berazam. 4. Dan ini apabila kaitan dosanya adalah antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa tadi, berzina misalnya, meninggalkan sholat, kemudian makan riba. Ini kaitannya dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi menyatakan wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Adapun jika kemaksiatan tersebut terkait dengan hak Bani Adam, sesama manusia, maka syaratnya ada 4 dari 3 yang tadi itu, selain ikhlas ya, itu ditambah 1. Wa an yabra min haqqi sahibiha, untuk dia melepaskan tanggungan dari hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau bentuknya adalah harta atau yang semisalnya, maka dia kembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Ya, seseorang pernah mengambil hak saudaranya, sekecil apapun. Ya, kecil di dunia ini, nanti di akhirat besar nilai. Karena di akhirat nanti, ya, keadilan yang seadil-adilnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ashaha. Tidak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar, semuanya akan dihitung. Bahkan mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Walaupun sebiji atom sekalipun, kebaikan ataupun kejelekan, dia akan melihatnya. Maka kedzaliman kita kepada saudara kita, sekecil apapun di dunia ini, akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak. Di saat mana kita begitu sangat butuh kepada amalan-amalan kebaikan kita. Digambarkan di dalam Al-Qur'an surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli ri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari yafirul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Seorang istri datang kepada suami, seorang suami datang kepada istrinya, meminta kebaikan walaupun hanya sedikit saja. Wahai suamiku, seperti apakah dulu diriku di saat menjadi istrimu? Seperti apakah diriku ini terhadap engkau? Kesetiaanku dan sebagainya, pelayananku kepadamu, ketulusanku kepadamu. Sang suami mengatakan, engkau adalah istri yang paling baik. Engkau adalah istri yang salihah, engkau adalah istri yang berbakti. Engkau mengerti dan mengetahui tentang hak-hak suamimu. Tidak ada yang lebih baik daripada dirimu. Sang istri kemudian mengatakan, wahai suamiku, jika demikian, tidakkah engkau bisa memberikan sedikit saja kebaikan untukku? Tidakkah engkau melihat apa yang aku alami saat ini? Hari yang sangat mengerikan. Hari yang sangat berat. Engkau berikan kepadaku sedikit daripada amalanmu. Maka sang suami menolak daripada permintaan sang istri. Wahai istriku, tidakkah engkau melihat keadaanku pula saat ini? Apa yang diriku berada padanya? Masing-masing orang sa'nun yuni, memiliki kesibukan sendiri-sendiri terhadap dirinya. Masing-masing orang nafsi-nafsi. Ini keadaan pada hari kiamat. Sekecil apapun daripada kebaikan, begitu sangat diharapkan. Bagaimana kiranya kemudian seseorang datang pada hari kiamat dengan membawa sedikit kebaikan, yang kemudian ternyata dia telah mendolimi saudaranya, mengambil hartanya fulan, ya, mencela kehormatan fulan, mendolimi fulan, yang akibatnya amalan-amalan kebaikan dia dibagi-bagikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang didolimi tersebut. Setiap telunjuk mengarah kepada dirinya. Nauzubillah. Rasul menyatakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu muflis? Orang yang bangkrut. Maka para sahabat menyatakan, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini merupakan adab, di saat seseorang ditanya tentang perkara yang dia tidak ketahui, maka dia menyatakan wallahu a'lam. Kalau di saat Rasul masih ada, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Rasul menyatakan, al-muflisu min ummati, muflis pada umatku ini adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat. Bisyamihi wa sholatihi wa zakatihi, dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan amalan-amalan dia. Ya'ti wa qad satama hadza, dia datang dalam keadaan dia telah mencela orang ini. Wa daraba hadza, memukul orang ini. Wa akhadha mal hadza, dan mengambil harta orang ini. Melakukan berbagai macam dosa-dosa. Kedzaliman-kedzaliman kepada sesama. Jadi kedzaliman kepada sesama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan. Di saat itu tentunya ya, yang ada hanyalah hasanat wa sayyi'at, kebaikan dan kejelekan. Tidak ada lagi dinar wala dirham, tidak ada lagi rupiah dan dolar. Yang ada adalah kebaikan. Apa yang kau bawa dari kebaikan itulah yang akan digunakan untuk membayar saudara-saudara kau yang kau zalimi. Fa ya'khudh hadza min hasanati wa ya'khudh hadza min hasanati wa ya'khudh hadza min hasanati. Dibagi-bagikan kebaikan-kebaikannya. Hatta idza faniyat hasanatuk, di saat telah habis semua kebaikannya, maka kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi tadi diambil untuk kemudian diberikan kepadanya. Bisa dibayangkan seperti apa keadaan pada hari tersebut. Maka masing-masing kita silahkan untuk melihat dirinya. Seorang pegawai, dia mengambil harta yang bukan haknya. Berat ya, wahai kaum muslimin, berat itu perkaranya. Mungkin mendapatkan keuntungan sedikit, dan itu pun keuntungan belum tentu dia yang merasakan. Mungkin dia hanya sekedar menjadi jalan saja, tetapi dia yang harus mempertanggungjawabkan. Berat perkaranya. Riswah, suap. Jangankan ratusan ribu, ya, 50 perak, 50 apa namanya? Repes. Itu saja akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Jangan dikira perkara yang ringan, perkara berat. Wahai kaum muslimin, ini merupakan nasihat bagi kami sendiri dan juga kepada jamaah semuanya, kaum muslimin semuanya, berhati-hati terhadap harta-harta manusia. Wallahu ta'ala alam biswa. Ini masih ada lanjutan yang insyaallah pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita masih akan membahas tentang syurutut taubah pada pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.